السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa merupakan sebuah kejahatan yang besar dan dosa yang besar ketika seseorang mencerca para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab mencela para sahabat pada hakikatnya itu adalah merupakan wasilah untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya dengan mencerca para pembawa agama ini, para pembawa riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tujuan mereka adalah upaya untuk mendatangkan keraguan terhadap keautentikan dan kebenaran Al-Qur'anul Karim dan kebenaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka berhasil dan diterima oleh masyarakat, oleh kaum muslimin, tatkala mereka mencerca para sahabat tersebut, maka hal itu menyebabkan kaum muslimin ragu tentang agamanya. Dan ini yang menjadi tujuan kaum zindiq. Oleh karena itu, para ulama, sebagaimana yang telah kita terangkan, mereka bersikap sangat keras terhadap orang-orang yang merendahkan kedudukan para sahabat, hingga para ulama mengkafirkan mereka dan menghukumi mereka sebagai orang-orang yang murtad, yang apabila ditegakkan hukum had di negeri kaum muslimin, maka hukumnya adalah dipenggal. Namun sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertingkat-tingkat keadaannya. Ada yang menyebabkan kekafiran, ada pula yang tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam, namun dia menjadi seorang yang fasik. Dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya As-Sarim Al-Maslul. Beliau mengatakan, min asnafis sabati man la raiba fi kufrihi wa minhum man la yuhkamu bi kufrihi wa minhum man yutaraddadu fihi. Di antara para pencela sahabat ada orang-orang yang tidak diragukan tentang kekufuran mereka, ada pula di antara mereka yang tidak dihukumi kafir, ada pula yang masih terdapat keraguan dalam menghukumi apakah dia kafir atau dia tidak kafir dan tidak keluar dari al-Islam. Oleh karena itu, para ulama mereka menyebutkan rincian hukum seorang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang menyebabkan seorang keluar dari Islam dan mana pula yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Yang pertama, seseorang yang mengkafirkan seluruh para sahabat atau mengatakan seluruh para sahabat itu orang-orang fasik atau mayoritasnya seperti keyakinan Rafidah yang meyakini murtadnya seluruh para sahabat kecuali segelintir dari mereka, maka jenis yang pertama ini apabila seorang meyakininya maka dia kafir keluar dari Islam berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan poin yang pertama ini tidak diragukan tentang kekafirannya. Hal ini disebabkan karena dia menolak perkara yang pasti yang merupakan prinsip di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menghukumi kafirnya orang yang meragukan tentang kekafiran orang yang mengkafirkan atau mengatakan fasiknya seluruh atau mayoritas para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan wa amma man jawaza dhalik ila an za'ama annahum irtaddu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa nafaran qalilan la yablughuna bid'ata ashar nafsan aw annahum fasaqu 'ammatuhum fa hadha la raiba aidan fi kufrih. Adapun seorang yang melampaui batas hingga dia mengatakan bahwa para sahabat itu telah murtad sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali jumlah yang kecil, hanya belasan orang yang selamat dari kemurtadan, atau mereka menghukumi fasiknya mayoritas para sahabat, maka tidak diragukan tentang kekafiran orang yang demikian. Karena dia mendustakan Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada para sahabat. Pujian Allah kepada para sahabat yang telah kita jelaskan. Lalu kata beliau, bal man yashukku fi kufri mithli hadha fa inna kufrahu mutaayyin. Bahkan barang siapa yang ragu tentang kekafiran orang yang seperti ini, maka dia pun bisa menjadi kafir. Bisa menjadi kafir. Fa inna madmuna hadhihi al-maqalah anna naqalat al-kitab wa sunnah kuffarun aw fusaqun. Sebab kandungan dari cercaan ini menunjukkan bahwa mereka ingin mengatakan bahwa para penukil, para pembawa riwayat Al-Quran dan Sunnah adalah orang-orang kafir atau orang-orang yang fasik. Dan bahwa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Tentu yang terbaik adalah kurun yang paling pertama yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan mayoritas yang ada di kurun itu adalah kafir atau fasik. Berarti kandungan dari ucapan ini, mereka menuduh bahwa umat ini adalah seburuk-buruk umat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka sebagai khair ummah, sebaik-baik umat. Adapun mereka ini menganggap bahwa umat ini adalah seburuk-buruk umat. Generasi pertamanya saja sudah buruk. Dianggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil dalam pendidikannya. Jika Rasulullah dianggap tidak berhasil, siapa yang akan berhasil? Siapa yang akan berhasil dalam mendidik umat ini? Khomeini, orang-orang Syiah, Murtadha Mutahhari, atau yang lainnya dari kalangan Syiah, mereka berhasil. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil mendidik generasinya, yang akhirnya menyebabkan mereka mayoritasnya kafir atau fasik. Sehingga ini pada hakikatnya tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianggap tidak berhasil dalam pendidikannya. Keadaan yang kedua, seseorang yang mengkafirkan atau menghukumi fasik beberapa sahabat, satu orang atau mungkin dua orang dari para sahabat yang bukan para sahabat yang telah masyhur keutamaannya, dari kalangan sahabat, lalu dia mencerca, lalu dia mencela. Maka orang yang seperti ini hukumnya adalah fasik, yang dia berhak untuk diberi hukuman apabila ada hukuman dari pemerintah Islam. Maka pemerintah Islam berhak untuk menghukumi orang tersebut dengan hukuman ta'zir, di penjara sampai mati, penjara seumur hidup. Dan kata para ulama, tidak halal bagi penguasa untuk memaafkan orang yang seperti ini, padahal dia mencerca sahabat-sahabat tertentu, tidak secara umum, satu dua orang. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, menukil dari Ishaq bin Rahuyah, beliau mengatakan, man syatama ashabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam, man syatama ashabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa azwajahu yu'aqab wa yuhbas. Barang siapa yang mencerca para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dihukum dan dipenjara, penjara seumur hidup. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, nukila annaka lasyadid, disiksa dengan siksaan yang pedih. Keadaan yang ketiga, orang yang menganggap halal mencela salah seorang dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Seorang misalnya mengatakan, halal mencela Muawiyah, halal mencerca Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, atau Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Orang seperti ini kafir berdasarkan kesepakatan para ulama, tidak ada perselisihan. Dinukilkan dari Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hanbali, beliau mengatakan, "Idza istahalla sabbahum fa innahu yakfur bila khilaf." Apabila seseorang menghalalkan dalam mencerca para sahabat, maka dia menjadi kafir. Tidak ada perselisihan para ulama dalam hal ini. Mencerca dan menganggap cercaan terhadap para sahabat adalah sesuatu yang boleh-boleh saja, halal, maka dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang yang mencerca beberapa sahabat, satu orang, dua orang, karena dia berstatus sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mencercanya karena dia sebagai sahabat Nabi. Maka ini kata para ulama, orang seperti ini kafir, keluar dari Islam. Disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam risalahnya fir radd 'ala ar-rafidhah, beliau mengatakan, wa in kana lam yatawatir an-naql fi fadlihi wa kamalihi, فالظاهر أن سابه فاسق إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. Apabila sahabat tersebut adalah sahabat yang tidak diketahui keutamaannya secara mutawatir, tidak dikenal keutamaannya, tapi dia sahabat, lalu ada yang mencelanya, kata beliau, yang zahir pencelanya menjadi fasik. Kecuali kalau dia mencela sahabat tersebut, dia mencelanya karena status dia sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mencelanya karena status dia sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, keluar dari Islam. Yang kelima, seseorang mengkafirkan atau menghukumi fasik beberapa sahabat yang sahabat ini dikenal memiliki keutamaan berdasarkan riwayat-riwayat yang mutawatir tentang keutamaan mereka, seperti mencerca Al-Khulafa Ar-Rashidun, mencerca Abu Bakar As-Siddiq atau Umar atau Uthman atau Ali radhiyallahu ta'ala anhum, atau mencerca istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang seperti ini kafir menurut pendapat yang paling sahih. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau ditanya tentang seseorang yang mencerca Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kata Imam Ahmad, hadhihi zandaqah, ini adalah perbuatan zindiq. Al-Imam Ahmad berkata dalam riwayat Al-Marrudi, man syatama Abu Bakr wa Umar wa Aisyah ma arahu ala al-Islam. Barang siapa yang mencela Abu Bakar, Umar dan Uthman, menurut saya tidak, dia tidak berada di dalam, di atas keislamannya. Ma urahu ala al-Islam. Menurut saya dia tidak berada di atas keislamannya. Disebutkan dalam Asy-Syifa karya Al-Qadhi Iyadh dari Ibn Abi Zaid, meriwayatkan dari Suhnun bahwa beliau mengatakan, man qala fi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali innahum ala dalalin wa kufrin qutilah. Barang siapa yang mencela Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, menuduh bahwa mereka berada di atas kesesatan atau kekufuran, maka orang ini dibunuh. Dibunuh karena dia kafir. Wa man syatama ghairahum min as-sahaba mithli dhalik nukilan nakal asy-syadid. Siapa yang mencela selainnya dari para sahabat dengan cercaan atau tuduhan sesat, maka dia disiksa dengan siksaan yang pedih. Disiksa dengan siksaan yang pedih. Keadaan yang keenam, orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan tuduhan yang Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan beliau dari tuduhan tersebut. Dituduh berbuat zina, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah membebaskan Aisyah dari berita al-ifik, tuduhan fitnah yang disebarkan oleh orang-orang munafikin ketika itu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan dalam surah An-Nur, membebaskan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari segala tuduhan. Apabila ada seorang di zaman sekarang setelah turunnya ayat tersebut, dia masih mencela Aisyah radhiyallahu anha, seperti halnya orang-orang Syiah Rafidah atau yang lainnya dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencerca Aisyah, menuduh Aisyah telah melakukan perbuatan zina, para ulama mengatakan dia kafir berdasarkan ijma' al-ulama. Adapun jika dia mencerca istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Aisyah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama, namun yang sahih dia pun kafir, keluar dari Islam. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ajma'al ulama rahimahumullah qatibatan على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. Sepakat para ulama seluruhnya bahwa barang siapa yang mencela Aisyah setelah turunnya ayat ini di mana Allah membebaskan Aisyah dari segala tuduhan, dia masih menuduh Aisyah, maka dia kafir karena dia menentang Al-Qur'anul Karim. Yang ketujuh, barang siapa yang mencerca beberapa sahabat namun dia mencercanya bukan dari sisi agamanya, dari sisi sifatnya. Dari sisi sifat. Misalnya sahabat fulan disebut kikir, atau sahabat fulan disebut penangkut, atau sahabat fulan disebut dangkal akalnya, dangkal pikirannya, dan yang semisalnya, maka orang yang seperti ini dihukumi fasik, namun dia tidak dikafirkan menurut pendapat yang sahih dari para ulama, dan dia berhak untuk menerima hukuman disebabkan karena dia mencela sahabat dan merendahkan kedudukan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma in sabbahum sabban la yaqdahu fi adalatihim wala fi dinihim mithlu wasfihi ba'dihim bil bukhli aw al jubni aw qillati al ilmi aw adam al zuhdi wa nahwi dhalik فهو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم بكفره لمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. Barang siapa yang mencela para sahabat yang tidak merusak agamanya para sahabat, keadilannya para sahabat, seperti menyifati sebagian sahabat itu dengan sifat kikir. Sebagai faedah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa ada riwayat yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin yang menceritakan tentang kisah seorang sahabat yang bernama Tha'labah, yang dikenal dengan kisah Tha'labah. Itu dibaca oleh anak-anak. Saya pun waktu kecil itu dapat cerita ini, membaca buku ini, disebarkan. Yang intinya dari cerita tersebut bahwa sahabat ini dikenal dengan kekikirannya. Yang dahulu dia hidup miskin, rajin ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan rezekinya, maka dia mulai jarang kelihatan di masjid. Salat jamaahnya mulai jarang, tidak hadir kecuali Jumat, disebabkan karena dia mengurusi hewan ternaknya yang semakin berkembang lalu semakin banyak, akhirnya sampai keluar kota Madinah, sampai salat Jumat pun dia tinggalkan. Lalu kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepadanya. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin membayar sedekah, membayar zakat pada masa khilafah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menolaknya. Kisah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah yang tidak benar. Riwayat yang menceritakan tentang kekikiran Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu adalah riwayat yang mungkar. Maka tidak sepantasnya dinukil atau dijadikan sebagai kisah untuk diambil pelajarannya, yang tujuannya adalah merendahkan kedudukan Tha'labah, salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tersebut tidak sahih. Nah, orang yang mencerca para sahabat dengan sifat-sifat tersebut, dikatakan dia bakhil, penakut dan yang semisalnya, atau dikatakan ilmunya minim, atau dia tidak zuhud dan yang semisalnya, orang ini berhak mendapatkan hukuman ta'zir. Namun kata beliau, kita tidak menghukumi dia kafir, hanya sekedar dia menyebutkan kekurangan yang ada pada sahabat tersebut. Oleh karena itu, termasuk di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, tidak boleh menyebutkan kejelekan para sahabat, tidak diperbolehkan. Karena menyebutkan kejelekan para sahabat meskipun tidak berkaitan dengan agamanya, ini dikhawatirkan akan mengantarkan dia kepada cercaan-cercaan yang berikutnya, akhirnya meragukan kredibilitas para sahabat dan keutamaan yang ada pada mereka. Yang berikutnya, barang siapa yang melaknat para sahabat namun tidak diketahui apakah dia melaknat karena keyakinan atau dia melaknat karena marah, ini terjadi khilaf tentang dikafirkannya orang seperti ini. Disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah, kata beliau, wa amma man la'ana wa qabbaha mutlaqan fahadha mahallul khilafi fihim litaraddudil amri baina la'nil ghaidhi wa la'nil i'tiqad. Barang siapa yang melaknat atau memperburuk para sahabat secara mutlak, maka ini letak perselisihan di kalangan para ulama. Disebabkan karena ada dua kemungkinan dia melaknat. Karena marah, marahnya tidak terkontrol, akhirnya asal ngomong dia, melaknat. Atau dia melaknat karena dibangun di atas keyakinannya dan kebenciannya kepada para sahabat, ini yang menyebabkan dia kafir, keluar dari Islam. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, man syatama ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'man an yakuna maraqa 'anid din, qad maraqa 'anid din. Barang siapa yang mencerca para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak merasa aman, orang ini telah meninggalkan agamanya. Ini kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh para ulama tentang keadaan hukum orang yang mencerca para sahabat secara umum atau mencerca beberapa individu dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu taala alam bisawab. Dan sisa dari waktu yang ada kita manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Saya mulai dari yang paling bawah. Biasanya yang paling bawah ini paling awal. Ada ikhwan kita yang masih menyekolahkan di sekolah umum. Yani anaknya mungkin. Dalam hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan mengatakan, war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang lelaki pemimpin di tengah-tengah keluarganya dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat muttafaqun alaihi, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yumajjisani aw yunassirani. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya, namun orang tuanya yang menyebabkan dia menjadi majusi, nasrani, yahudi. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mengarahkan anaknya. Wajib bagi orang tua untuk mengarahkan anaknya kepada kebaikan. Apabila anak sesat karena faktor orang tua, maka orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawabnya besar. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Yanbaghi lil walidi ay yukriha waladahu 'ala al-'ilm fa innahu mas'ulun 'anhu." Sudah sepantasnya bagi orang tua untuk memaksakan anaknya menuntut ilmu syar'i, karena dia akan bertanggung jawab terhadap anaknya tersebut. Dia bertanggung jawab. Anak ini tinggal ikut apa kata orang tua. Anak yang masih kecil belum bisa menentukan sikap, masih labil, butuh peranan orang tua. Apabila orang tua tersebut benar-benar perhatian kepada anak-anaknya, maka dia tidak akan mengarahkan anak tersebut kecuali kepada kebaikan. Kecuali kepada kebaikan. Siapa orang tua yang rela untuk melemparkan anaknya ke dalam neraka? Melemparkan anaknya ke dalam api? Siapa yang rela? Namun tidak sedikit di antara orang tua yang menjadi sebab anaknya menyimpang, karena mereka yang mengarahkan. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa kebanyakan kerusakan yang terjadi pada anak itu disebabkan kan faktor orang tua, faktor ayahnya yang menelantarkan pendidikan anak-anaknya tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi orang tua untuk memperhatikan pendidikan anaknya. Jangan membiarkan anak itu memasuki pendidikan yang tidak mengajarkan kepadanya agama Allah Subhanahu wa taala. Yang diajarkan kepada anak-anak tersebut pelajaran-pelajaran yang bertentangan dengan syariat Allah. Anak-anak diajari semua agama itu sama. Tidak ada perbedaan, mau jadi muslim, mau jadi nasrani, mau jadi terserah, sama semua. Anak-anak diajari demikian. Anak-anak diajari bahwa nenek moyang kamu itu dari monyet. Monyetlah orang tua kamu, nenek moyang kamu itu. La haula wala quwata illa billah. Wa laqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan bani Adam. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan yang semisalnya, belum lagi dalam masalah akidah yang jauh dari bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bolehkah kita menjual barang dengan diangsur tapi harganya dilebihkan dengan penjualan tunai? Catatan, penjualan angsur ini tidak dikenakan sanksi atau denda bila ada keterlambatan, dan tidak didanai oleh lembaga pendanaan melainkan didanai sendiri. Yang dimaksud jual beli dalam pertanyaan ini yaitu ketika seorang menjual dia mengatakan, apabila Anda membelinya dengan kontan harganya 15 juta. Dan apabila Anda membelinya dengan kredit harganya 20 juta. Di kredit selama 3 tahun misalnya. Apa hukumnya? Jumhur dari para ulama mengatakan jual beli seperti ini hukumnya boleh. Dengan syarat harus ditentukan pada majelis akad. Apa yang menjadi pilihannya? Apakah dia memilih secara kontan atau memilih secara kredit? Dia harus menentukan pilihan. Apabila dia menentukan, ya saya membeli secara kontan atau saya membeli secara kredit, maka yang terjadi adalah satu harga. Yang ditentukan hanya satu harga. Jadi harus ditentukan sebelum terjadi akad secara sempurna. Apabila telah ditentukan, saya memilih kredit, maka tidak mengapa meskipun harganya lebih dibandingkan ketika dia menjual secara tunai. Ini pendapat yang paling sahih dan pendapat jumhur ulama, dikuatkan oleh para ulama fatwa Lajna Daima, Syekh Ibnu Baz, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Adanya istilah 10 sahabat peraih janji surga, bagaimana dengan sahabat selainnya? Yang dimaksud al-asyara al-mubasyarun bil jannah, 10 sahabat yang mendapatkan jaminan surga, yang dimaksud adalah disebutkannya dalam satu hadis. Dalam satu hadis disebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Sa'ad fil jannah. Lalu kemudian Sa'id bin Zaid mengatakan, kalau saya ingin menyebutkan yang ke-10, saya akan sebutkan. Setelah ditanya, siapa itu? Ya beliau sendiri, Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini tidak menunjukkan pembatasan bahwa 10 sahabat ini saja. Namun dikenal dengan al-asyara al-mubasyirun bil jannah karena memang disebutkan dalam satu hadis khusus. Namun hadis-hadis yang lain banyak menunjukkan bahwa ada para sahabat yang disebutkan nama-nama mereka, bahwa mereka bagian dari ahlul jannah, Abdullah bin Mas'ud, Al-Hasan, Al-Husain, Ukasyah bin Mihsan, Bilal dan yang lainnya dari para sahabat. Dan secara umum para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum telah dijanjikan al-jannah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan. Dzalika al-fawzul 'adzim. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? As-Saff. Akan tapi ada kaidah yang mengatakan, bukanlah syarat bagi orang yang menasihati sudah melakukan apa yang dinasihatkan. Bagaimana mengkompromikan dua hal ini? Memang benar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan? Sungguh besar kemurkaan Allah ketika kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencela seseorang dia menyampaikan sesuatu sementara dia tidak melakukannya. Dia mengajak kepada orang lain kepada kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Lalu disebutkan bahwa bukan syarat ketika seorang mengajak. Misalnya ada seorang, dia tidak berpuasa Ramadan. Dia tidak berpuasa Ramadan. Tapi dia mengajak kepada orang lain, wajib bagi kalian berpuasa Ramadan. Apakah ini salah? Ya. Sampai ada yang mengatakan, ya saya tidak usah menyampaikan, saya sendiri belum melakukan, akhlak saya masih buruk, maka saya tidak ingin menyampaikan apapun kepada yang lain. Ini juga salah. Ini tidak benar. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak melakukan? Kesalahannya di mana? Kesalahannya ketika dia tidak melakukan apa yang dia sampaikan kepada orang lain. Dia mengajak orang lain untuk melakukan satu kewajiban, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Maka dia tercela dalam hal ini, karena tidak mengamalkan apa yang dia lakukan, yang dia katakan, apa yang dia sampaikan. Tapi kalau dia tidak mengamalkan dan tidak menyampaikannya, kesalahannya dua. Kesalahannya dua, dua kali. Dia sudah tidak mengamalkan, tidak nyampaikan lagi. Ini lebih parah. Ini lebih parah. Jadi seseorang tidak ada hujjah bagi dia ketika dia mengatakan, ah saya tidak mau mengajak orang kepada kebaikan. Saya tidak mungkin mengatakan pada orang, kamu berbuat baik pada orang tua, tapi saya sendiri akhlaknya sama orang tua jelek. Tidak, tetap kamu sampaikan. Semoga ketika engkau menyampaikan nasihat kepada orang lain untuk berbakti kepada kedua orang tua, itu bisa menjadi sebab engkau bisa mengoreksi dirimu sendiri. Bisa menjadi nasihat untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu meninggalkan, tidak menasihati orang lain, maka kesalahanmu berlipat. Kesalahan kamu sudah tidak mengamalkan, lebih salah lagi ketika engkau meninggalkan nasihat, sementara engkau mampu menasihati orang tersebut untuk berbuat kebaikan. Bagaimana cara untuk mengajak orang tua, ibu dan bapak, terutama bapak yang pendengaran sudah berkurang dan mengharuskan untuk berbicara dengan keras dan sering harus diulang? Ya semampunya. Semampunya. Ya, kalau memang tidak kedengaran kecuali dengan keras, keras. Sampaikan dengan keras. Hanya karena itu cara untuk menyampaikan kepadanya. Ya. Kalau harus diulang-ulang, diulang-ulang, tidak mengapa. Kalau sudah diulang, tetap enggak paham. Sudah dengan suara keras, tetap enggak dengar. Ya berarti sudah, tidak bisa lagi. Kalau bisa dengan bahasa isyarat, bahasa isyarat. Ya, kalau dia paham. Nah, enggak bisa bahasa isyarat. Disampaikan juga enggak mendengar. Tidak ada cara yang lain untuk menyampaikan dakwah kepadanya. Ya berarti sudah. Ya, tidak ada hujjah bagi dia. Dalam artian tidak disampaikan kepadanya hujjah. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan, melakukan dosa dan kadang dia tidak mengerti, marfu'anhul qalam, diangkat pena darinya. Tidak dianggap berdosa. Karena kita telah berusaha dan dakwah tidak tersampaikan kepadanya. Oleh karena itu, seorang yang ketika Islam datang dalam keadaan dia sudah kehilangan akal, gila, atau ketika Islam datang seorang itu dalam keadaan pikun, maka dia tidak disiksa pada yaumul qiyamah. Namun dia diuji, akan dikumpulkan di Arasat, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka, diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka apabila mereka menaatinya, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka ketika mereka masuk ke dalam neraka, neraka itu menjadi dingin yang tidak membakar mereka karena mereka taat. Namun ketika mereka membangkang tatkala diperintahkan masuk ke dalam neraka, maka di saat itulah mereka berhak untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Imam Al-Ghazali adalah imam Ahlus Sunnah Bagaimana dengan kitab Ihya Ulumuddin? Bukan Imam Ahlus Sunnah. Al-Ghazali rahimahullah, Muhammad ibn Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, dulunya dia dikenal cerdas, cerdik orangnya. Namun kecerdasannya tidak diarahkan kepada memahami Al-Quran dan Sunnah. Sangat disayangkan sekali. Dia menekuni ilmu filsafat, ilmu kalam. Sampai akhirnya dia pernah ragu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia bertobat. Dia bertobat dan menulis buku-buku yang membantah pemikiran filsafat, Tahafut al-Falasifah dan yang lainnya. Namun ketika dia bertaubat, meninggalkan filsafat, maka dia mengarah kepada bid'ah yang lainnya. Keluar dari satu bid'ah, masuk ke bid'ah yang lain. Bid'ah Sufiyah. Akhirnya dia terjatuh ke dalam perkara-perkara bid'ah yang dilakukan oleh kaum Sufiyah. Dan di saat itulah dia menukil, membuat atau mengarang kitabnya Ihya Ulumuddin. Dalam keadaan dia tidak mengerti ilmu hadis. Dan dia menyadari bahwa sangat minim keilmuan dia dalam bidang hadis. Seringkali dia menyebut hadis, ternyata hadisnya palsu. Ternyata bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian diriwayatkan bahwa pada akhir hayatnya dia sempat mendalami Sahihul Bukhari. Dan dikaitkan bahwa ketika beliau meninggal dalam keadaan Sahihul Bukhari berada di atas dadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau dan merahmatinya. Naam, dan benar-benar bertobat dari bid'ahnya tersebut. Oleh karena itu, kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab yang tidak sepantasnya dijadikan sebagai sandaran. Karena begitu banyaknya hadis-hadis yang lemah, yang palsu, kemudian pengaruh Sufiyah dan juga pengaruh filsafat itu masih ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ibaratnya seperti seorang anak yang masih sulit disapih dari ibunya, maka dia yang mendalami ilmu filsafat sulit untuk keluar secara menyeluruh meninggalkan pemikiran tersebut, sehingga kadang-kadang masih disebutkan. Oleh karena itu, alhamdulillah banyak kitab-kitab para ulama yang bermanfaat, sampai sebagian para ulama di zamannya itu menghukumi untuk membakar kitab Ihya Ulumuddin ketika itu. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan jangan terlalu panjang, susah dicerna, yang pendek-pendek aja. Apabila bersentuhan dengan seorang istri dalam keadaan suci atau wudu, apakah bisa batal wudunya? Yang sahih dari pendapat para ulama, dan itu pendapat jumhur ulama, bahwa menyentuh wanita tidak termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Bahkan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang beliau mencium sebagian istrinya lalu beliau salat dan beliau tidak mengulangi wudunya. Adapun madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat bahwa menyentuh wanita membatalkan wudu. Menyentuh wanita membatalkan wudu. Dan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim tentang tayammum. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaithi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Kata Asy-Syafi'i rahimahullah, aw lamastum, lamastumun nisaa, beliau memahami al-mulamasah menyentuh wanita, menyentuh wanita. Namun yang sahih bahwa al-mulamasah yang dimaksud dalam ayat ini bukan sekedar menyentuh, namun yang dimaksud adalah al-jima', melakukan hubungan, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang lainnya. Jadi bukan dimaksud sekedar menyentuh. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini pengganti dari wudu dan pengganti dari mandi ketika seorang tidak menemukan air adalah tayammum. Aw jaa'a ahadun minkum minal ghaithi aw lamastumun nisaa. Apabila salah seorang kalian datang selesai buang hajat, ini hadat kecil. Selesai buang hajat. Aw lamastumun nisaa, atau kalian mendatangi istri. Terjadi hubungan, yaitu hadas besar. Kalian tidak menemukan air, maka tayammum. Tayammum adalah pengganti dari berwudu, juga pengganti dari mandi janabah. Oleh karena itu yang sahih adalah pendapat jumhur bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, kecuali apabila dia menyentuhnya disertai dengan syahwat yang menyebabkan keluarnya cairan, keluarnya madhi, maka wudunya batal. Bukan karena menyentuhnya, tapi karena keluarnya madhi. Bahkan tidak disentuh pun, dia ngelihat gini aja, dia ngelihat gini aja, terus keluar, batal wudunya. Meskipun tidak menyentuh. Jadi masalahnya bukan dalam masalah menyentuh wanita. Ada sebagian orang-orang Indonesia ini itu memfatwakan, karena mereka bermadzhab Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, dan saya juga bermadzhab Syafi'i, saya pun bermadzhab Syafi'i. Nah, tapi yang dimaksud madzhab Syafi'i bukan madzhab yang kolot, kaku, semua yang dikatakan Imam Syafi'i harus diikuti. Bukan itu yang dimaksud bermadzhab Syafi'i. Bermadzhab Syafi'i adalah seorang yang mempelajari fikih melalui madzhab Al-Imam Syafi'i. Melalui madzhab Al-Imam Syafi'i. Dia belajar misalnya matan Al-Ghaya wa Taqrib, karya Abu Syuja' Al-Syafi'i, atau dia belajar kitab Al-Iqna' karya Asy-Syarbini, atau yang lainnya dari kitab-kitab bermadhab Syafi'i, maka dia Syafi'i, Syafi'iul madhab. Namun bukan yang dimaksud seseorang harus mengikuti semua yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Mana yang rajih, itu yang kita ambil. Sebab itulah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i kepada para pengikutnya. Beliau mengatakan, "Idza sahhal hadithu fahuwa madhhabi." Apabila telah sahih satu hadis, itulah madhabku, itulah pendapatku. Sebagian mereka yang berpendapat menyentuh wanita itu membatalkan wudu, itu menganjurkan kepada para jamaah haji, kalau kalian nanti berangkat sampai di Saudi, rubah madhab kalian jadi madhab Hambali. Karena sulit ketika tawaf harus bersentuhan dengan wanita, sulit untuk menghindar dari wanita. Jadi rubah madhabnya, madhab Hambali. Nanti kalau pulang lagi jadi madhab Syafi'i. Merepotkan. Walhamdulillah yang menjadikan di dalam agama ini kemudahan dan bukan kesulitan. Afwan Ustaz, mau bertanya. Tidak sesuai dengan tema kajian. Kayaknya semuanya tidak ada yang sesuai dengan tema kajian ini. Belum ada tentang para sahabat. Mohon penjelasannya sedetail mungkin. Masya Allah, sedetail mungkin. Ini butuh daurah. Bahwa satu perjalanan atau bepergian itu dikatakan safar, yang dengan itu harus bersama mahramnya. Oh, wanita ini maksudnya. Jazakallah khair atas jawabannya. Mungkin wanita ini. Wa anti jazakillah khair. Tayyib. Perjalanan yang seorang wanita harus bersama mahram adalah perjalanan safar. Yang namanya perjalanan safar tidak ditentukan dengan jarak. Tapi masing-masing daerah memiliki uruf. Apa yang menurut kebiasaan masyarakat setempat, bahwa melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain itu dianggap safar, maka itu safar meskipun dekat. Dan apa yang menurut kebiasaan masyarakat bahwa itu bukan safar, maka itu bukan safar meskipun jauh. Meskipun jauh. Dan ini biasanya berbeda antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Di Jakarta misalnya, kadang seorang melakukan perjalanan cukup jauh, tapi dia berputar-putar di kota Jakarta. Karena luasnya kota Jakarta, sehingga perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, tiap hari dia bekerja, dia ke tempat kerjanya, jarak tempuhnya jauh. Jakarta. Ya, dan tidak dianggap safar. Maka bukan safar. Maka bukan safar. Demikian pula, seseorang misalnya tinggal di pedesaan, melakukan satu perjalanan ke daerah yang lain. Ke daerah yang lain. Itu terasa jauh. Dan biasanya seorang apabila safar, semacam ada persiapan. Mungkin dari pakaiannya atau dari perbekalannya, nampak bahwa dia musafir. Maka apabila dia melakukan perjalanan safar, maka seorang wanita harus bersama mahramnya. Tidak ada perjalanan perbedaan antara safar yang dekat dengan safar yang jauh. Karena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin an tusafira illa wa ma'aha dhu mahram. Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan safar kecuali apabila bersamanya mahram. Bagaimana membantah syubhat bahwa lantunan bacaan Al-Quran adalah termasuk ada nada-nada seperti dalam lagu dan musik? Nada-nada tersebut bid'ah. Seorang membaca sesuai kemampuan dia. Jangan dibaca dengan langgam Jawa, jangan dibaca dengan langgam lagu ini, lagu itu, nasyid-nasyid itu. Baca Al-Quran Karim, mentartil Al-Quran Karim, ya. Masing-masing seorang punya cara dalam menyampaikan bacaan Al-Quran Karim. Tidak perlu ditetapkan harus dengan langgam Jawa karena Islamnya Islam Nusantara. Jadi langgam-langgam Jawa. Nanti ada saingan lagi. Allahu musta'an. Orang-orang liberal, orang-orang sufi ini benar-benar merusak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang membuat selawatan dangdut. Solawat dibuat jadi dangdut. La haula wala quwwata illa billah. Dan berlomba-lomba bersaing dalam hal bagusnya menyampaikan solawat dengan cara dangdutan. Berbangga dengan itu. Allahul musta'an. Ini dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mencampur adukan antara hak dan yang batil. Ya. Mencampur adukan antara hak dan yang batil. Seorang baca Al-Qur'an Karim untuk ditadabburi. Ya. Seorang mendengarnya maka dia mampu mendengarnya dengan apa, dengan tadabbur dan penuh perasaan yang menggetarkan hati, yang menyebabkan berlinangnya air mata, itulah yang terbaik. Dan biasanya bacaan tersebut bacaan yang berasal dari hati seseorang ketika membaca Al-Quran Al-Karim, tidak takalluf, tidak dipaksakan, namun dia membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuannya, membaca Al-Quran dengan cara tartil sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira sampai di sini ya ikhwan, karena sampai di sini juga kemampuan saya, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya minta maaf sebagian pertanyaan belum sempat terjawab. Semoga di lain waktu insyaallah taala kita diberi kemudahan untuk bertemu kembali dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.